Raisa Safira Monata. Terima kasih yang minta jalan goyang, ayo goyang. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jodoh yang aku berikan, sekarang goyang, sekarang goyang. Saya tak kau akan serem, hubungan kita semua ada. Tapi sekarang kejut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat tampu teruji terpercaya. Solusinya pergi ke madu kuncang.